sesuatu di dalam hati yang makin hari makin menjadi dan tak mau pergi. Aku jadi bertanya-tanya, apakah aku jatuh cinta? Atau hanya sebatas suka, tak tahu pasti jawabnya. Tapi bila sehari tak jumpa, aku gelisah kamu kemana? Sedang apa dan dengan siapa? Begitu tersiksa. Aku jadi bertanya-tanya, apakah aku jatuh cinta? Atau hanya sebatas suka, tak tahu pasti jawabnya. Bila sehari